Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Masih lanjutan dari penjelasan maf'ul bih berupa domir munfasil. Ya. Kemarin di halaman 141 fawaid wa tanbihat. Beberapa faedah dan tanbihat. Asalis yang ketiga ya. Benar? Nah. Qala asy-syarih al-muta'ajjabu minhu ba'da sighati ta'ajjubi ma af'alahu yu'rabu maf'ulan bih. Ya. Al-muta'ajjab. Al-muta'ajjab yang dita'ajubkan setelah sighah ta'ajjub, setelah ma ta'ajjubiyah dan fi'il ta'ajjub, maka isim baik berupa isim dhahir maupun isim dhamir yang terletak setelah sighah ta'ajjub ma'af'ala itu di'rab sebagai maf'ulun bih, yu'rabu maf'ulan bih. Nahu ma'ahsana sama'a, betapa bagusnya langit itu. Jadi isim yang terletak setelah sighah ta'ajjub i'rabnya sebagai apa? Maf'ulun bih. Ma'ajmala hadhil mar'ata, ya, betapa cantiknya wanita itu. Ma ahsana hadzal kitaba, betapa bagusnya buku ini. Ya. Ma ajmala wajhaka, betapa gantengnya your face. Ya. Dan seterusnya. Ma ahsanahu, betapa bagusnya dia. Nah, itu semua i'rabnya sebagai maf'ulun bih. Arabi yang keempat. Ya. Na domirul mutakallimi. Ya. Al-wahidi. Au al-muta'addidi. Berikutnya. Domir na. Yang dia untuk sendiri. Atau yang berbilang banyak. Yang artinya kita. Atau kami. Idza tasala bil mudari'i awil amri yu'rabu maf'ulan bih daiman. Nah, domirna apabila bersambung dengan fi'il mudari atau bersambung dengan fi'il amr maka selalu di'irab sebagai maf'ul bih. Ya. Idza kana ma qablahu ay akhi, yaitu apabila sebelumnya. Ya. Idza kana ma qablahu apabila terbalik. Itu yang bawahnya. Nahu la tu'akhidna. Perhatikan ini, la tu'akhidna. Nanya itu sebagai maf'ul bih dari tu'akhid karena tu'akhid itu fi'il ya. Fi'il apa? Fi'il mudhari majzum bila qul lana la apa? Enak banget antum lanahiyah, antum larang-larang Allah. La du'aiyah jazimah. La du'aiyah jazimah. Ya, ini. La tu'akhidna, jangan kau siksa kami. Warhamna. Nanya ini sebagai maf'ul bih dari irham, fi'il du'a. Ya. Baik. Wa idza tasala bil fi'lil madi yu'rabu maf'ulan bih. Nah, nah ini jika dia bersambungan dengan fi'il madi juga di'irab sebagai maf'ul bih. Idza kana ma qablahu ay akhiruhu ay akhirul fi'li maftuhan. Sama kalau dia bersambungan dengan fi'il madi dia juga di'irab sebagai maf'ul bih. Apabila sebelumnya yaitu akhir fi'il difathahkan. Ya, difathahkan. Contoh zarana. Ya, zarana. Dorobana. Nah, dorobana. Namun kalau dorobna, nanya itu ya sebagai fa'il. darabana. Nah, maka nanya maf'ulun bih. Ia telah memukul kami. Tapi kalau dorobna, kami memukul. Au alifan atau ya sebelum apa namanya apabila sebelumnya yaitu akhir fiil berupa alif. Da'ana. Nah, tuh lihat da'ana, ia telah memanggil kami. Ya. Kalau yang berupa fa'il gimana nanya? Da'auna gitu. Amma idza kana ma qablahu sakinan, adapun apabila sebelumnya sukun, ghairu alifin bukan alif, nahu masyaina wazidna wada'auna, fa innahu yu'rabu fa'ilan. Nah, yang seperti ini kalau sebelum disukun ya i'rabnya fa'il. Tapi barakallahu fik. Ya. Al-khamis yang keenam. Ad-dhamairu ba'dal af'ali tu'rabu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nahu 'allamani wa 'allamana wa 'allamaka 'allamahu. Yang kelima, dhamir setelah fi'il, setelah fi'il di i'rab fi mahalli nasbin, ya, di i'rab fi mahalli nasbin karena dia mabni ya. Di i'rab fi mahalli nasbin. Ya. Contohnya apa tadi? Allamani, ya, allamani. Lihat setelah nun wiqayah ya-nya itu dhamir muttasil mabni ya. Ala sukun fi mahalli nasbin. Allamana dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Allamaka dhamir muttasil mabni ala al-fath fi mahalli nasbin maf'ul bih. Allamahu dhamir muttasil mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah. Ia telah mengajarkanku, telah mengajarkan kita, telah mengajarkan engkau, telah mengajarkan dia. Gitu. Berikutnya, idza jaa lafzul jalalati fi mauqi'il maf'ul bih yuqalu fihi mansubun ala ta'zim ta'adduban. Nah, apabila ada lafaz jalalah Allah pada posisi maf'ul bih, maka di i'rabnya kita nyebutnya itu gimana? Mansub ala ta'zim. Jangan sebut maf'ul bih. Ta'adduban dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, lihat berikutnya. Mukhattatun yuwaddahu atau mukhattatun yuwaddihu anwa'al maf'ul bih. Anwa'a al-maf'uli bihi. Ini bagan yang menjelaskan jenis-jenis maf'ul bih. Lihat al-maf'ul bih zahir dan mudmar. Mudmar terbagi menjadi dua, muttasil dan munfasil. Ya. Kalau zahir, zara Zaidun Bakran, jelas ya. Daraba Zaidun Amran, udah enggak perlu lagi. Nah, yang sekarang yang domir. Lihat domir muttasil lil mutakallim yaitu ya dan na. Zarani, zarana. Kalau lil mukhatab, zaraka, zaraki, zarakuma, zarakum, zarakunna. Kalau gaib, zarahu, zaraha, zarahuma, zarahum, zarahunna. Nah ini begini, gampang, simple kalau muttasil. Munfasil yang pakai iya, iya semua. Ya. Nah yang munfasil itu iyanya, yang setelahnya itu harfu khitabnya. Ya. Kalau untuk mutakalim, iya ya, iyana. Ya. Untuk mukhatab, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna. Lil gaib, iyahu, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Wadih ya. Taib alih Arab. Coba dibaca berikutnya. Nabil, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah. Al-i'rabu al-awwal. Wa qatala Dawudu Jaluta. Qatala fi'lun madin mabniun alal fathi. Dawuda fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi. Jaluta maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu adh-dhahiratu. Athani wa batha minhuma rijalan. Batha fi'lun madin mabniun ala al-fathi. Wal fa'ilu domirun mustatirun. Minhuma min harfu jarrin. والهاء ضمير فيه في محل جر والميم للعمادي للعمادي للعمادي lil imadi wal alif. Apa maksudnya? Wal mim. Gimana bacanya? Lil imad. Ya. Mimnya itu lil imad. Lil imad. Sebagai apa? Imad tiang gitu. Mimnya itu sebagai kan dat darabahuma minhuma. Minhuma min harfu jar ha domir fi mahalli jarrin. Mimnya itu lil imad. Minhuma. Ya, minhuma. Bukan mim lil jama', tapi mimnya lil imad sebagai itu aja. Penyangga aja. Terus wal alifu litasniyati. Nah, karena alifnya ini tasniyahnya ini. Ya, terus rijalan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, terus ats-tsalits khalaqas samawati khalaqa fi'lun madin mabniyun 'alal fathi wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa as-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-kasratu niyabatun niyabatan 'anil fathati li'annahu jam'u mu'annasin salimun. Baik, gantian Pak itu. Pak Priyadi, Pak Priyadi. Ar-rabi'u la tattakhidul kafirina awliya'a. La harfu nahyin wa jazmin. Naam. Tattakhidu fi'lun mudhari'un majzumun bila wa 'alamatu jazmihi hadzun nuni li'annahu minal af'alil khamsati. Tayyib. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Ahsanta. Terus kafirina. Al-kafirina maf'ulun bihi awwalun mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati. Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Baik. Awliya'a. Awliya'a maf'ulun bihi tsanin. Mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Ittakhadha yattakhidhu itu temannya kana di sini. Maka dia memaf'ulkan dua. Dua maf'ul. Temannya kana, temannya dhanna. Ini min af'ali tasyir. Naam, ahsanta. Min af'ali tasyir. Nah, perhatikan awliya'a tanpa tanwin karena dia ghair munsharif. Apa maknanya? Alamiyah ma'a? Ada? Bukan. Apa? Alif ta'nis. Alif ta'nis mamdudah. Bukan alamiyah, bukan juga sifat. Alif ta'nis mamdudah. Terus lanjut, wa ja'alna muslimaini lak. Wa ja'alna muslimaini lak. Muslimaini laka. Ij'alna ij'al fi'lun du'ain mabniun. Ah, dia fi'l du'a ya, jangan disebut fi'l amr karena ini ditujukannya ke Allah. Ini khit, apa? Mutakallimnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mukhatabnya adalah Allah. Maka jangan disebut fi'l amr, tapi fi'l du'a. Terus wal fi'lun du'aun. Fi'lun du'aun mabniun 'ala sukuni. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Wana dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun. Muslimaini maf'ulun bihi tsanin mansubun wa 'alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathati li'annahu musanna. Tayib, ini juga ja'ala ya ja'alu. Ija'al itu teman-temannya zonna min af'ali tasyir. Terus laka allamu harfu jarrin wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin wal jaru wal majruru muta'alliqani bi muslimaini wa qila bi na'tin mahdhufin. Baik, ada yang mengatakan dia laka itu jar majrurnya muta'alliq dengan na'at dari muslimain. Mana na'at yang mahdhuf? Terus wat takdiru kainaini laka. Wal awwalu apa tadi? Arjaha. Arjahu. Arjahu. Arjahu khabar dari awal. Wal awalu arjahu. Enggak boleh tanwin karena dia boleh munsharif. Apa maknanya? Wasfiyah ma'a wazan fi'il. Nah, namun awal ini yang lebih rajih, ya. Terus gantian dio dio. Ayo baca dio. Awa ilai akhohu. Awa fi'lun madin mabniyun alal fathi al muqaddar. Wal fa'ilu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Ilaihi ila harfu jarrin. Wal ha'u domirun muttasilun mabniyun alal kasri fi mahali jarrin bi harfi jari. Wal jaru wal majruru. Wal jaru wal jarru wal majrurun muta'alikoni bil fa bil fi'li. Taib. Bil fi'li awa. Terus akhahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al alifu niyabatan anil fathi. Anil fathati. Li'annahu minal asma'il khamsati wa huwa mudafun. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun alal dum ala dummi fi mahalli jarri mudafun ilayhi. Fi mahalli jarrin. Fi mahalli jarrin mudafun ilayhi. Naam. Ilaika na'budu wa iyyaka nasta'inu. Iyyaka na'budu bukan ilaika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Naam. Iyyaka iyya dhamirun munfasilun mabniyun alal ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Muqaddamu muqaddam muqaddamun. Taib. Nah, maf'ul bi muqaddam. Taib, perhatikan. Mengenai iyaka yang domir munfasil itu hanya iyanya. Adapun ya, na, kaf, ha, itu iyaha, iyaku, iyaka, iyaya, iyana, itu semua bukan domir munfasil. Dia harfu khitab, ya. Dia huruful khitab. Terus wal kafu harfu khitabin la mahala lahu minal i'robi. Baik, dia enggak ada tempat i'robnya. Na'budu. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahnu. Wa iyyaka nasta'inu i'rabuhu i'rabuha i'rabuha mithlu iyyaka na'budu. Baik, sama i'rabnya. Nah, ini dia kenapa pakai dhamir munfasil, seharusnya bisa aja na'buduka. Nah, pakai dhamir munfasil dan ditakdim maf'ul bih berupa dhamir munfasil. Ya. Liyufida al-hasra, supaya memberikan pembatasan. Yang nanti maknanya na'buduka wa la na'budu ghairaka wa nasta'inuka wa la nasta'inu ghairaka. Ada nafyu isbat di situ. Ya. Penafian peribadatan pada selain Allah, isbat ibadah hanya pada Allah. Dan masalah isti'anah juga demikian. Ya. Tamarinu. Baik. Kita beralih ke tamarin. Ya. Latihan-latihan. Baik. Iqra hadhil ayat, iqra hadhil ayati wastakhrij minha al-maf'ul bih. Ah, antum baca ayat-ayat ini, kemudian sebutkan di sini. Antum keluarkan dari ayat-ayat ini, sebutkan mana maf'ul bihnya. Ar-Rahman. Ya, allamal Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Mana ikhwah maf'ul bihnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an. Terus? Al-Insan. Hah? Ya, ini dua ini berarti. Ha, yang pertama allamahu maf'ul awal, kemudian al-bayan maf'ul tsani. Baik, istakhrij min hadzal haditsi al-maf'ul bih. Ya, coba antum sebutkan dari hadis ini mana maf'ul bihnya. Ya, an-nabiyya ala Syaddad ibn Ausin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Idza fa idza qaltaltum fa ahsinul kitlah wa idza dabahtum fa ahsinu adzibah. Ya. Mana ini? Al-ihsan. Terus al-qatlata. Ah, ini PR aja ya, PR deh. Latihan yang kedua dan ketiga masil lima lamma ya'ti fi jumalin mufidah. Ya, antum berikan contoh maf'ul bih wa alamatun nasbi al-alif. Sebutkan maf'ul bih dan tanda nasabnya alif, maf'ul bih wa alamatun nasbi al-kasrah. maf'ul bih tanda nasabnya adalah ya maf'ul, kemudian domir mutasil fi mali nasbin maf'ul bih. Antum bikin contoh domir munfasil fi mali nasbin maf'ul bih, contohnya enggak boleh sama seperti contoh yang diberikan oleh mu'alif ya. Kemudian a'rif hadzal haditsa, antum i'rab hadis ini khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, rawahu Ahmad. Antum i'rab PR ini ya. Baik, yang kita berikutnya kita masuk sanian yang kedua dari mansubatul asma, maf'ul al-maf'ul al-mutlaq atau al-masdar ya. Nantilah insyaallah kita sebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.